Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyadu an la ilahi illallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat, bapak ibu yang semoga Allah muliakan, kita kembali lanjutkan pembelajaran kita dalam bab fikih ibadah ya, masih insyaAllah. Di mana saat ini kita membahas bab tentang saum. Bab tentang saum. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab tentang Ramadan. Ya, bab tentang Ramadan. Nah, ini tidak perlu panjang lebar saya sebutkan Ramadan ya. Ini sudah tahu semua bahwa Ramadan ini adalah salah satu bulan di Hijriah ya, di dalam bulan, di dalam tahun Hijriah. Nah, di mana Ramadan adalah ya di dalamnya turun Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di dalamnya itu bulan Ramadan tadi adalah diturunkan Al-Qur'an. Juga diwajibkan saum, kutiba alaikumus syam, diwajibkan kepada kalian yaitu saum ya. Jadi ini hubungannya Ramadan dengan saum adalah memang saum wajib di bulan Ramadan sebagaimana sudah kita ketahui bersama insyaallah. Nah, ini dukhuluhu, yang pertama yang harus kita pahami adalah dukhuluhu, awal masuknya. Jadi masuknya bulan Ramadan itu kapan? Ini ada beberapa perkara, yaitu bi ahadi umurin. Jadi salah satu yang masuknya bulan Ramadan dengan salah satu hal berikut ini, ya. Dengan salah satu, jadi tidak harus seluruhnya, salah satu. Apa saja itu? Yang pertama adalah itmamu Sya'ban 30 yauman, sempurnanya Sya'ban 30 hari, ya. Bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum Ramadan. Nah, apabila Syaban kita mulai dari tanggal 1, 2, 3, terus semua sampai tanggal 30, maka esoknya pasti Ramadan. Esoknya pasti Ramadan. Karena di dalam bulan Hijriah, ya, di dalam tahun Hijriah, bulan itu adalah 29, 30 hari. Jadi tidak ada yang 31 hari. Antara 29 atau 30 hari. Ya. Maka kalau sudah 30 hari, maka esoknya pasti bulan baru, ya. Jadi kalau Syaban sudah tanggal 30, esoknya pasti Ramadan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, masuknya bulan Ramadan ini adalah dengan ru'yatul hilali. Dengan melihat hilal. Apa hilal? Nanti kita bahas. Min adlin wahidin, dari salah satu orang yang adil. Orang yang betul-betul saleh ya. Orang yang saleh, orang yang adil. Fil ummah, di umat ya, di kaum muslimin begitu ya. Nah, jadi ada satu orang saja. Jadi tidak perlu dua orang, tiga orang, satu orang dia memberitahukan saya melihat hilal Ramadan. Nah, maka di situ boleh melaksanakan saum. Ini sebagaimana hadis ya, riwayat Al-Imam Abu Daud, riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya kata beliau, taro annasul hilala. Manusia melihat hilal. Lihat di hilal, di mana hilalnya ya, belum ketemu gitu ya. Kemudian fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku kabarkan tentang hilal itu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, bahwasanya aku melihatnya. Jadi bahwasanya Ibnu Umar melihat hilal itu. Maka fasawmahu wa amara an-nas bisyamihi. Kemudian beliau melaksanakan saum ya. Esoknya maksudnya ya, dan beliau memerintahkan manusia untuk melaksanakan saum. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi, jumhur ulama mengatakan bahwa masuknya bulan Ramadan itu adalah dengan dimulainya atau dilihatnya hilal. Apa itu hilal? Taib. Ikhwan yang semoga Allah muliakan. Jika lo kita ini ufuk ya, ufuknya. Kita sebelah sini kita lihat ufuk. Nah, ketika matahari tenggelam ya, matahari apa? Tenggelam, ini saya gambar sebelah sini aja ya, misalkan terus begitu ya, terus sampai nanti matahari tenggelam. Nah, ketika matahari tenggelam begini ya, nah nanti di sini ada bulan, nah, apa bah, ada bulan, boleh di sini atau di sebelah sini, boleh di sini, terserah ya, nanti tergantung posisinya ya. Nah, kemudian ketika bulan ini terlihat gitu ya, paling awal, maka inilah yang disebut dengan hilal ya. Disebut dengan apa? Hilal. Jadi awal mula matahari terbenam duluan dibarengi dengan apa? Bulan. Jadi sebetulnya begini. Ini tanggal antara tanggal berapa? 20-an ya. 20-an sampai tanggal 29 lah akhir ya, akhir sebelum awal baru bulan baru ya. Maka awalnya bulan dulu yang terbenam ya, bulan dulu yang terbenam, kemudian matahari terbenam. Ini jam 6 maghrib ya, ini maghrib. Maghrib. Jadi bulan dulu terbenam, begitu ya. Kemudian matahari. Terus tanggal 22 begitu. Tanggal 23 terus begitu, 24, 25 sampai 29. Nah, ketika hari awal ya, hari awal. Hari awal. Matahari yang duluan tenggelam ya. Kemudian di sini terlihat ini bulan, cahaya sedikit sekali ya. Ini mohon maaf saya tidak sertakan di sini ada fotonya begitu, padahal ada ya. Mohon maaf saya tidak lampirkan. Jadi intinya adalah ketika matahari tenggelam terlihat ada bulan di sini ya, bulan sabit, hilal begitu ya. Nah, gitu. Sangat-sangat tipis ya. Nah, begitu. Maka itulah di awal mula bulan baru. Nah, awal bulan baru. Nah, ini ketika maghrib. Misalnya ini melihat tanggal 29, maka besoknya berarti tanggal 1. Nah, kalau misalnya ternyata tidak terlihat, berarti artinya bulan duluan yang tenggelam, kemudian matahari, ya, berarti tidak akan terlihat hilal. Nah, berarti besok masih tanggal 30, begitu ya. Besok masih tanggal 30, berarti sempurnakan besok, ya. Tapi kalau misalnya sudah terlihat hilal seperti ini, maka besoknya sudah tanggal 1 Ramadan, ya. Walaupun kita melihatnya tanggal, biasanya tanggal 29 melihatnya ya, tanggal berapa? 29. Demikian ya. Jadi khafilah yang semoga Allah muliakan, itulah hilal ya. Lebih detailnya mungkin antum bisa pelajari nanti di apa buku-buku atau di tempat-tempat yang khusus ya. Nah, adanya hilal ini ya memang perlu ilmu tersendiri ya, perlu ada ilmu falak ya. Nah, insyaallah mungkin antum nanti bisa mempelajarinya ya dari sisi astronomi begitu ya. Taib. Kemudian yang ketiga ya, perkara yang akan menjadikan masuknya hilal adalah idza hala dunal hilal wayyumun au nahwuhu, atau apabila apa nama itu terhalang hilal itu ya oleh mendung atau yang selainnya. Nah, jadi jikalau misalnya tanggal 29, nah tanggal 29 kita melihat nih hilal. Nah, misalnya tidak terlihat oleh apa? Oleh mendung. Maka menurut mazhab Hambali yang sebagaimana kita pelajari ini ya, maka ini sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, jumhur ulama ya, Syafi'iyah dan lain sebagainya mengatakan ya, jumhur ulama kalau tertutup apa mendung artinya tidak terlihat hilal ya, tidak terlihat hilal, maka ini disempurnakan besok jadi 30. Bukan besok tanggal 1, tapi tanggal berapa? 30. Jadi kan kita melihat tanggal 29 nih. Nah, ketika tanggal 29 itu hilal belum terlihat, tertutup oleh apa? Awan. Atau misalnya ya mendung begitu ya. Maka besoknya menurut madhab adalah tanggal 1, demikian. Tapi kalau tidak terlihat karena awan, terlihat karena mendung, menurut jumhur ulama besok harus disempurnakan tanggal berapa? 30. Ini sebagaimana ada dalilnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyarhu tis'un wa 20 lailatan." Bahwasanya satu bulan itu adalah 29, 29 hari, 29 malam. "Fala tasumu hatta tarahu." Maka jangan kalian saum sampai kalian melihat hilal. Jadi jangan saum sampai melihat hilal. Kata Nabi, fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasina. Apabila tertutup oleh awan, oleh mendung ya, begitu. Si hilal ini tidak terlihat sehingga maka kata Nabi fa akmilul iddata salasina, maka sempurnakanlah hitungan itu menjadi salasin 30 ya. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau tertutup oleh mendung ya sehingga tidak terlihat hilal, maka besoknya tanggal 30. Tapi menurut madhab besok tanggal 1. Ya, ini yang disebut dengan ini yang ketiga ya. Iza hala dunal hilal gimun au nahwuhu, maka besoknya adalah hilal. Apabila tertutup hilal itu oleh apa? Mendung ya. Maka atau semisalnya ya, misalkan tadi awan, maka itu adalah besoknya di bulan Ramadan. Ini menurut mazhab, dan ini min mufradatil Hanabilah. Min mufradatil Hanabilah. Maksudnya min mufradatil Hanabilah ya adalah satu-satunya pendapat mazhab Hambali itu seperti ini. Yang lainnya Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, ini semuanya menyempurnakan jadi 30 hari ya. Tapi kalau mazhab Hanabilah itu 29, besoknya jadi tanggal 1 ya. Ini kaidah yang ketiga menurut mazhab Hambali. Ya, ini demikian ya, bisa difahami mudah-mudahan. Nah, kemudian khurujuhu. Keluarnya bulan Ramadan. Kapan keluarnya bulan Ramadan? Ya, yang bi ahadi amro ini ada dua hal menandakan keluarnya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal. Apa itu? Itmamu Ramadan 30 yauman. Sempurnanya bulan Ramadan 30 hari. Kalau sudah 30 hari seperti yang tadi dijelaskan, esoknya pasti bulan baru, yaitu berarti Syawal ya. Kemudian di sini syahadatu adlaini bi ru'yatil hilal. Nah, ada kesaksian dari dua orang adil. Nah, sekarang mah dua orang yang adil. Kalau tadi masuknya di sini satu orang yang adil. Tapi kalau keluar ini adalah dua orang yang adil melihat hilal. Ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi." Saumlah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Wansuku laha, dan kalian bermanasiklah ya, sembelihlah maksudnya ya, sembelihlah ketika melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilu salasin, apabila tertutup oleh awan mendung begitu ya, maka sempurnakanlah 30 hari gitu. Fa in syahida syahidani syahidani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidani, apabila ada dua orang saksi yang melihat hilal itu. Nah, ada dua orang, itu ada dua orang adil ya, dua orang yang soleh, orang benar begitu ya, bukan orang yang fasik, fajir, atau yang ahli durhaka. Nah, apabila dua orang melihat hilal, fasumu wa aftiru, maka kalian saumlah dan berbukalah ya. Fasumu wa aftiru, saumlah dan berbukalah. Jadi berbukalah itu adalah ketika ada dua orang adil. Ya, demikian ya. Yang semoga Allah pahamkan kita ya. Ah, kemudian di sini, hal yu'malu bil hisabil falaki. Apakah kita memakai hisab atau apakah kita boleh memakai hisab falaki gitu ya, tidak dengan ru'yah. Nah, ini ada hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun umiyatun. Kita ini adalah umat yang umi teh yang tidak bisa membaca dan menulis ya. La naktubu wa la nahsib. Kami tidak menulis, kami juga tidak membaca. Ahsyahruhu hakada wa hakada. Bulan itu seperti ini, seperti ini. Maksudnya 29 dan 30 hari. Maka kata Nabi, sumu li ru'yatihi, saumlah karena kalian melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati, berbukalah ketika melihat hilal. Begitu ya, yang seperti yang tadi disebutkan. Ya, maka kata para ulama ya, kata Imam Ibnu Hajar disebutkan bahwa di situ redaksinya sumu li ru'yatihi ya. Li ru'yatihi. Saumlah kalian karena melihat hilal. Nah, jadi perintahnya saum itu ketika melihat hilal, bukan ketika kalian tertutup oleh guma atau bendung ya atau awan. Tidak, perintahnya tanyakanlah kepada ahli hisab. Walaupun ada di antara sebagian sahabat yang tahu hisab ya, ada orang Arab di sana ketika zaman Nabi ada yang tahu hisab, tapi Nabi tidak bertanya kepada ahli hisab. Tapi kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi, saumlah karena melihatnya ya. Nah, berbeda dengan Rafidhah ya, Syiah Rafidhah, dia lebih senang justru dengan ilmu hisab. Ilmu apa? Ilmu hisab ya. Ilmu hisab begitu ya. Maka kaum muslimin ijma ya, bahwasanya yang terbaik adalah dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Adapun hisab ini bukan berarti kita menolak dengan tegas, tidak. Justru kita gunakan ini sebagai patokan. Kenapa? Ya karena sebagaimana sudah kita pahami, ketika matahari terbenam begitu ya. Nah, itu di mana sih letak hilal itu? Apakah sebelah kiri, sebelah kanan, atau lebih atas ya? Bahkan bisa terlihat atau terdeteksi bisa jadi ini sekian derajat ya, misalkan 1 derajat di atas ufuk, 2 derajat di atas ufuk. Nah, maka ketika ketinggian 1 derajat, 2 derajat, ini bantuan dari apa? Hisab ya. Tapi ini bukan dijadikan sebuah apa tadi? Sebuah patokan hisab itu. Jadi tidak perlu melihat hilal begitu ya. Nah, ini jangan ya. Alhamdulillah di kita di Indonesia ya, ini dua-duanya dipakai ya, hisabnya dipakai sebagai membantu untuk pelaksanaan ru'yatul hilal ya, melihat hilal di seluruh Indonesia dilihat begitu ya. Nah, ketika terlihat di mana, nah, insyaallah itulah di pengumuman pemerintah ya, sidang isbat penentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal ya, untuk saum dan untuk berbuka ya, kaum muslimin di Indonesia ya. Alhamdulillah kita sudah seperti ini dan ini sesuai dengan sunnah, alhamdulillah ya. Jadi khafillah yang semoga Allah melihatkan ya. Satu lagi terakhir, bagaimana apabila berbeda pendapat begitu ya. Jadi ada organisasi anu kan begitu ya, melaksanakan saum tanggal sekian, Syawalnya tanggal sekian. Ini adalah sebuah ya ketidakbaikan sebetulnya ya. Kenapa? Ini ada sebuah hadis ya, sebuah hadis dari Nabi SAW, riwayat al-Imam At-Tirmidzi, dan ini Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Kata Nabi, as-saumu yauma tasumun. Saum itu ya, saum itu adalah pada hari kalian itu saum. Jadi pada hari kalian saum. Artinya apa? Seluruh kalian itu saum. Nah, kalau kalian pada saum, seluruhnya saum, begitu. Wal fitru yauma tuftirun. Dan ketika hari berbuka itu, yaitu Ramadan, Syawal. Kalau ini tadi saum itu Ramadan, berbuka itu adalah Syawal. Dan Syawal itu adalah yauma tuftirun, pada hari kalian seluruhnya berbuka. Nah, kalian seluruhnya berbuka. Jadi harus bareng. Jadi yang ini saum, semuanya saum. Ini berbuka, semuanya berbuka. Rempek gitu, berbarengan semuanya ya. Wal adha yaumatu dahun, dan idul adha itu adalah di mana kalian seluruhnya adalah beridul adha. Nah, maka di sini ada perintah untuk berjamaah, bersama-sama. Nah, maka baiknya adalah ketika bab saum ini kita mencontoh atau kita mendengar pemerintah gitu ya. Nah, dalam hal ini negeri kita misalkan MUI atau Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal ini tanggal sekian, itulah yang kita laksanakan. Sami'na wa ato'na ya. Di mana tadi kata Nabi, as-saumu yaumatu atasumun. Saum itu adalah kalian semua ketika itu saum. Wal fitru yaumatu tuftirun, dan hari berbuka itu adalah ketika kalian semuanya berbuka. Di sini adanya jamaah, luzumul jamaah ya. Luzumul jamaah artinya apa? Ya, senantiasa berpegang teguh kepada jamaah, tidak bercerai berai. Yang organisasi ini pengennya, organisasi itu tanggal sekian, ini muskilah ya. Jadi baiknya adalah mencontoh pemerintah ya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah kita membahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di antaranya bagaimana mengetahui pembatal-pembatal saum ya. Wallahu a'lam ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.